Yohanes hondongam 10 tallu. Lama hukum watunna napakahoa to Yahudi alo kalappasanna di umai kasabuasam. Yani saloppum puang Yesus nawa lambi watunna lompele indelino lama pasude lengan nambena. Puhanung kamase ingganna to na ampuammi indelino, ana ton teliu na kamase suya lako mak katampasanna pengkehanganna indelino. Mahasa ni mangande puan Yesus solapas sikolanna indo bingeta to'o, yain na napengkahennya to mahajanna setan penawanna Yudas lombaluk puang Yesus. Indo Yudas Iskariot anak na Simon. Naistami puan Yesus nawa, napado kwamek li supalakku ingganna kekuasaan na ambeku. Naistantoy nawa, kau butu yawak mai puang Allah Ta'ala, ana awanin dalam mak pasulek sulilangan puang Allah Ta'ala. Nasuhung kekdek puang Yesus mulai jubana, anum pembeke ihandu. Puhaya to'o, mula wayan na natollo dokolo jam, anamani na pahandu umbasayan betik na pasikolanna. Puhay, na pasiyami indohandu na pembeke. Ulambi Simon Petrus, yanawan niya, O Dewata, akan alaiku umbasayan na betikku. Mentimba umpuang Yesus nawa, Inde ko pugao tak pimisang kalembasan na temo, sapok dako ito misami pole. Mak kada pole om Petrus nawa. Da Dewata. Damon te pole lembasaya nak bitikku. Sapok na timbai pole om puang Yesus nawa. Maka tak ko laku basayan bitikmu, ya tak ung kita deng kasih lombungan ta. Mak kada pole Simon Petrus nawa. Maka susi, ya tak la bitikku mandi umbasai, sapok limang kupi duka anulungku. Nawa puang Yesus. Ingan na topuhan mendio bahasya sami kalena. Tak umanggi diwasai suliwan na bitikna. Mapattim mo kwa sapok tak ya asamwa. Akan isalopum puang Yesus indo tolong balui. Yan tuan na nawam, mapattim mo kwa sapok tak ya asamwa. Tapana puha asan na basai yang bitikna, ya makjuba sulian na laku sulungyan na. Mane maktula inawa. Misana sama ka indeko pagosan kwa temo. Siman nak tuangguhan na dewata, anawa na susisikda. Moin anak kau dewatamu anak tuangguhumu, sapok puhang kuat ku basa yang bitikmu. Ya tak malah talah si basa-basa yang kuat duka bitikmu. Puhang ku pugau lompotan dengan na, anak sim pugau ya duka susi ya to'o. Setongan-tongan na, mesa sabuak tak tiang matan de puhaya anak lapuana. Anak mesa to disua, tak matan de puhaya anak latus suai. Misamnya kalembasan yang dengan na tulakku, ya tak dem pada sake hongkuk kuat keumpugaui. Tak ko ala noho asa ninde tulakku. Aka ku sana sa ninggan na to puha ku pilei. Sapo tak mala tala sule lakun do puha ti suha ilambat takal dewata na wa. Indo to ku pasola mangande, yan tompo balia. Kutula sa lopo ungkua temo, anna mala dadi ito o, yang katapain na inde kuwa, kaun to indo to diwaan inna deem. Setongan na, menamen na untahima pesuaku, si hapasian tia kau makale na tahima. Ana menamen na untahima e, si hapasian tia duka indo to suwe makale na tahima. Puhe mak tulak puan Yesus dia nak kahakahaya to'o, ya hossom penawanna. Ana mani napak pesangan ni nawa. Setongan-tongan na, dem mesa solamak lombalu e. Ya si nenek-nenek impas si kolanna ana sangi menge-menge, aka tak nais samen na indo nawaam. Indo mesa pas si kolanna to napakamaja, dia ya ampek na puan Yesus. Ya na adoi Simon Petrus nawa ambat tuam. Kutanai, menamu kawan nawa am. Ya umpak bisi impuang Yesus na kutanai nawa. O Dewata, menangki kawam. Na timba impuang Yesus nawa. Ya itu kuben dakok hoti ke puhai kudu hodok kolo jalo jam. Ya yan to'o. Ya mwala hoti, ananadu hodok kolo jalo jam. Manenaben ni Yudas Iskariot anak na Simon. Puhai natahima Yudas indo hoti. Ya na pentamainnya to mahajan na setam. Ya mak kadang puan Yesus laku Yudas nawa. Pogau unto pole indolam pogau na. Sapuk padin do to na pasola mangande. Tak de mui podola mesa muisan ni kalembasan na indo tulak na puan Yesus laku Yudas. Den nusangai. Na sua puan Yesus la mual lika pahaluam. La dipake lah hame-hame. Den duka usangai. Na sua laun tawai doi to mase-mase. Aka Yudas to simuan na doi. Puhan na anda Yudas indohoti, mesubusiah numpelai solana. Watu etato o malilim mi. Lebak Yudas, mak kadang puang Yesus laku pasikolan nanawa. Tento mai kau anak mentolino di pematan deme. Anak enggan nain deku pugau, yang to napolala la di pak patandang kematandean napuang Allah Ta'ala. Maka in deku pugau napolalan di pak patandang kematandean napuang Allah Ta'ala, ia puang Allah Ta'ala siang to duka lom pematande. Anak tau lah masai, anak napu matande me. Oh enggan naku anakku, tau lah masai nasilapa ungkia. Lompia a, sapo umba susi puha ku pokadala koto kasalena to Yahudi, ya susin to duka ku pokadang kuak kuwa, indo ongian laku ngilao, tak piak duka lau lambi. Ku beng kuak temo pahen tabakahu. Lasi kamase kuak mesa sola mesa. Umba susi ku kamase kuak, la susin to duka tak malah tala si kamase kuak mesa sola mesa. Maka si kamase kuak mesa sola mesa, yalani sana sami tau nawa, pasikolan na kuak puang Yesus. Ya mekutana Simon Petrus laku puang Yesus nawa. Oh dewata, lalu umba kongyei. Na timba puang Yesus nawa. Tak pi malah solaki laku indoongnya laku ngei temo. Dakok pi, anamani mula a. Mekutana polis Simon Petrus nawa. Oh dewata, akan na tak ki lamala sola temo. Ahu ak mati akakutuhu iku. Na timba yom puang Yesus nawa. Ahu si dako kamati akuntuhu ya. Setongan-tongan na, tak pilamoni mene, anna pentallum me umbahoi.